jalomu neng aku mesti tak isa-isaki saben kon ngancani mesti tak sempet-sempetki nanging yen tresnomu neng atiku ora iso tak pecah.